Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabus Siyam min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di waktu subuh dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Ini menunjukkan sahnya puasa orang yang junub walaupun sudah masuk subuh belum mandi. Ini juga termasuk bagi wanita yang haid atau nifas, yang dia sebenarnya telah suci di malam hari, hanya saja belum sempat mandi, kemudian masuk subuh fajar dalam keadaan belum sempat mandi, maka jika dia berpuasa, puasanya sah. Nah, dan jika itu adalah di bulan Ramadan, maka dia wajib puasa dan puasanya sah walaupun dalam keadaan belum mandi wajib setelah suci dari haid atau setelah suci dari nifas. Demikian pula ketika junubnya adalah karena sebab mimpi indah atau yang semisalnya, juga termasuk jika dia belum sempat mandi sampai masuk waktu subuh, kemudian dia baru mandi, maka puasanya sah. Sama saja ini di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Sama saja ini untuk puasa-puasa wajib atau puasa-puasa sunnah. Kemudian hadis yang berikutnya yang juga telah kita baca adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, itu berhutang puasa wajib, maka hendaknya wali dari mayit tersebut membayarkan hutang puasa wajib si mayit. Nah, wali di sini bisa ahli waris, bisa juga karib kerabat. Dan juga diperbolehkan bagi yang bukan ahli waris dan bukan karib kerabat untuk ikut serta untuk membayarkan hutang puasa wajib si mayit. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala selanjutnya beliau membawakan hadis-hadis tentang shaumut tatawwu, tentang puasa-puasa sunnah. Namun sepertinya untuk hadis-hadis tentang puasa-puasa sunnah kita akhirkan. Naam. Mengingat masih banyak pembahasan-pembahasan hadis yang lain yang lebih penting untuk kita mengetahuinya terlebih dahulu, ya, daripada puasa-puasa sunnah. Nah, karena pembahasan puasa-puasa sunnah mungkin bisa di akhir nanti, atau mungkin nanti setelah Ramadan, ya. Nah, kita langsung pada hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala tentang qiyamur Ramadan. Jadi setelah beliau membawakan hadis-hadis tentang puasa-puasa sunnah, ada puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, puasa Dawud, ya, dan yang lainnya. Setelah itu beliau membawakan hadis-hadis tentang qiyamur Ramadan dan hadis-hadis tentang i'tikaf. Nah, dan ini yang lebih kita dahulukan daripada pembahasan tadi puasa-puasa sunnah. Kita langsung pada pembahasan qiyamur Ramadan. Qiyamur Ramadan. Yang dimaksud dengan qiyamur Ramadan adalah sholat. Sholat malam. Nah, karena kadang sholat dinamakan dengan qiyam, yaitu dinamakan dengan sebagian rukunnya. Di antara salah satu rukun sholat apa? Qiyam, berdiri. Jadi kadang-kadang sholat dinamakan dengan sebagian rukunnya atau salah satu rukunnya. Seperti ini, qiyam. Qiyamur Ramadan berarti apa? Melaksanakan tadi. Nah, sholat malam di bulan Ramadan. Dan kadang-kadang sholat juga disebut dengan ruku. Ini penamaan sholat dengan salah satu rukunnya. Kadang dinamakan qiyam, kadang dinamakan ruku. Warka'u ma'arraki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Yaitu sholatlah dengan orang-orang yang sholat, sholat berjamaah. Kadang juga sholat dinamakan sujud. Dinamakan dengan salah satu rukun sholat, yaitu sujud. Allah berfirman, waqad kana yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dan dahulu mereka diseru untuk sujud, untuk sholat dalam keadaan mereka masih sehat. Ya. Juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu, yaitu menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bikasrati sujud, dengan engkau banyak sujud. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Hingga makna qiyam Ramadan adalah naam salat malam di malam-malam Ramadan. Kita langsung baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat malam, di malam-malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan dilandaskan pada keimanan dan mengharap pahala, Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan qiyamul Ramadan. Menghidupkan Ramadan, malam-malam Ramadan dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Baik itu qiraatul Quran, zikrullah dan yang lainnya, ya. Secara umum pun ini dikatakan qiyamul Ramadan. Nah, namun lebih terkhusus lagi dengan makna sholat. Walaupun secara umum semua bentuk ibadah di malam tersebut, baik itu tilawatul Quran atau zikir dan yang lainnya, dinamakan juga qiyam Ramadan karena menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan dilandaskan keimanan, yaitu yakin dengan janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh keimanan, penuh keyakinan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan dia melakukannya karena mencari pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan yang lain. Bukan karena pengen dilihat, bukan karena pengen disanjung, ya. Bukan karena enggak enak kalau enggak berangkat, tidak. Tapi karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan amalan seperti ini, ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang dimaksud dengan dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Nah, karena dosa-dosa besar membutuhkan kepada taubat. Nah, membutuhkan kepada at-taubah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza istunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu dan dari Jumat ke Jumat berikutnya dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Apabila dia menjauhi dosa-dosa besar, artinya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Salat lima waktu menghapuskan dosa-dosa kecil. Salat Jumat juga menghapuskan dosa-dosa kecil. Demikian pula Ramadan menghapuskan dosa-dosa kecil jika kita menghidupkan ibadah di bulan tersebut. Nah, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga ini maksud dengan dosa kecil yang dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar tahtajil taubah an-nasuh, butuh kepada taubat nasuh. Nah, taubat yang jujur. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau memastikan bahwasannya annal murad bi qiyam Ramadan salatut tarawih. Yani maksud dengan qiyam Ramadan, ya, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah adalah dengan melaksanakan salatut tarawih, salat tarawih. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau memastikan bahwasanya makna qiyam Ramadan ada salat tarawih. Nah, hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sallama imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai, ya, maka dicatat baginya pahala qiyamul lailah, puasa, pahala ibadah, pahala salat malam semalam suntuk. Sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud alaihi rahmatullah. Ini keutamaan salat at-tarawih. Dinamakan salat tarawih, ya, karena dalam salat tersebut ada rohah atau istirahat fi kulli, nah pada setiap taslimatain. Jadi di awal pelaksanaan sholat tarawih, nah di setiap dua kali salam istirahat, nah, sehingga dinamakan sholat at-tarawih, sholat yang padanya ada istirahat istirahatnya. Baik. Berapa menit lagi? Nah. Hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhirah min Ramadan shadda mizrah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya agar juga ikut ibadah. Baik. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lebih menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bahwasannya 10 hari terakhir, 10 hari malam terakhir dari malam-malam Ramadan ini adalah malam-malam yang paling utama dari malam-malam sepanjang tahun. Nah, ini kalau dikatakan hari yang paling utama dalam sebulan, hari Jumat. Hari yang paling utama dalam setahun, hari Arafah. Malam yang paling utama dalam setahun, malam Lailatul Qadar. Malam-malam yang paling utama dalam sepanjang setahun adalah malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan yang paling utama dari 10 hari 10 malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Demikian bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, bahkan digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala beliau syadda mizar, mengencangkan sarungnya. Nah, sebagian para ulama menafsirkan makna mengencangkan sarungnya itu ya'tazilun nisa'ah, menjauhi istri-istrinya untuk fokus ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam-malamnya, dan bahkan beliau pun membangunkan keluarganya, ya, membangunkan keluarganya, nah, untuk melakukan ibadah di malam-malam 10 hari malam terakhir bulan Ramadan tersebut. Baik, nah. Maka hidupkanlah malam-malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, na'am, sholat malam atau dengan tilawatul Quran atau zikir, demikian pula berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari malam dari malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah. Baik, masih banyak di sana faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.